Terjagalah, wahai diri, terjagalah mata hati, terjagalah, wahai jiwa, meski lelah menghias wajah. Bila gelap di hatimu, bila duka di langkahmu, bila sempit di hatimu, percayalah Allah bersamamu. Terjagalah, wahai diri, terjagalah mata hati, terjagalah, wahai jiwa, meski lelah menghias wajah. Bila gelap di hatimu, bila duka di langkahmu, bila sempit di hatimu, percaya.